بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih pada bab raful aidi fi du'a. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Anas bin Malik di mana beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Allahumma inni a'udzu bik min al-kasal wa a'udzu bika min al-jubni wa a'udzu bika min al-haram wa a'udzu bika min al-bukhli. Empat perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Dan di sini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad, itu mengandung padanya al-mudawamah. Kana yata'awwad setelah kana fi'il mudhari', fi'il mudhari' ba'da kana alal mudawamah alal fi'l, itu berarti mengandung makna di dalamnya al mudawamah alal fi'l. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Syangkiti dalam kitab Adwaul Bayan, ay anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yudawim ala hadha ad-du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melazimkan dan istimrar mudawamah terus-menerus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekali, dua kali, tapi mudawamah, istimrar. Karena ahamiyahnya, karena pentingnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya dijauhkan dari sifat malas, penakut, kemudian tua renta dan bakhil. Allahumma asalnya ya Allah, inni a'udzu bik. Allahumma al-mim syaddada, Allahumma mim yang syaddada itu iwad min harfin nida, pengganti dari huruf nida. Ya Allah ganti menjadi Allahumma, diganti menjadi Allahumma, mimnya musaddada, ini iwad min harfin nida, karena tidak bisa dikumpulkan, tidak berkumpul padanya. Ya Allahumma. Nah, tidak dikatakan ya Allahumma, tapi ya Allah atau Allahumma. Kecuali dalam syair, maka datang ya, dalam syair, tapi kalau di luar syair tidak. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Jalail Afham, Allahumma, kata beliau, innaha iwadun an jami'i al-asma'il husna. Sungguhnya Allahumma itu adalah iwad, mengganti seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama asma'ul husna, nama Allah subhanahu wa ta'ala husna. Jika qulta Allahumma fa ka'annak qulta ya Allah ya alim ya hakim ya rahman ya rahim ya sami' ya basir ila akhirih al-asma'il husna. Jadi itu Allahumma ini menggantikan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mencukupi Allahumma sudah masuk di dalamnya. Ya alim, ya hakim, ya rahim, ya rahman. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dua sifat yang tercela yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari dua sifat ini, yaitu al-kasal. Yang pertama adalah malas. Yang kedua al-jubn. Yang kedua adalah penakut. Malas dan penakut. Dua sifat ini jika ada pada diri seorang, maka akan membawa kepada halak, kebinasaan. Karena orang yang malas itu, dia akan bergampang-gampangan, bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban. Tidak ada himmah yang tinggi di dalam dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau pada perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Lemah. Orang yang malas itu adalah orang yang lemah. Tidak ada keinginan. Al-kasal adamul iradah lil fi'l. Kama qala Ibnu Qayyim, malas itu enggak ada keinginan untuk berbuat. Padahal dia mampu, orang malas itu orang yang mampu berbuat tapi enggak ada keinginan. Beda kalau ajiz, ya beda kalau orang yang lemah. Dia enggak ada iradah melakukan sesuatu memang karena tidak mampu, jadi enggak ada keinginan, kehendak. Nah, maka dikatakan al-kasal, kaslan, orang pemalas itu adalah min adhafin nas al-himmah wa aqallihim raqabatan. Orang pemalas itu adalah orang yang paling, manusia yang paling lemah himmahnya, manusia yang paling lemah keinginannya dan paling sedikit rokbahnya terhadap sesuatu, keinginan kepada sesuatu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari al-haram. Wa a'udzu bika min al-harami. Al-haram, apa itu al-haram? Al-haram itu tua renta, yang dengan seseorang sampai kepada umur tua renta itu menjadi banyak kekurangannya. Jadi pikun, jadi seperti anak-anak Ini al-haram. Al-haram ar-raddu ila ardhalil umur. Al-haram itu adalah al-raddu ila ardhalil umur. Dikembalikan kepada umur yang paling ardhal, paling jelek. Umur yang paling jelek ketika seorang itu sampai kepada umur yang sangat tua. Rasulullah SAW berlindung darinya. Dari arad ila ardhalil umur. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, beliau menyebutkan Rasulullah SAW berlindung. A'udzu bika min al-jubni wa a'udzu bika min an aradda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari mengembalikan. Nah, mengembalikan aku ke ardhalil umur, umur yang paling jelek. Yaitu umur yang sangat tua. Umur yang sangat tua. Jadi yang maksud dengan di sini ardhalil umur adalah bulughul haram. Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau Subul Salam, kata beliau, al-murad min ar-raddi ila ardhalil umur adalah bulughul haram, sampainya kepada haram. Haram itu ya tua, jompo. Wal harf hatta ya'udu kahiyatihi al-ula fi awan at-tufuliyah tu'iful binyah sakhiful aqal qalilul fahmi. Ini kata beliau al-Imam Sanani ketika beliau memberikan ta'liq atau penjelasan kepada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika min an arad ila ardhalil umur, itu sama dengan maknanya a'udzu bika minal haram. Dan beliau mengatakan di sini wal muradu min arad ila ardhalil umur wa huwa bulughul haram, sampainya ke masa tua renta, ke fase jompo. Wal kharfi, asa yang sudah kacau pikirannya karena sudah tua, sudah kacau pikiran. Ya'udu kahayatihi al-ula, akan kembali lagi. Orang yang sudah tua itu kembali apa namanya hayahnya, kembali penampilannya kepada penampilan pertama di masa tufulia, seperti pada masa-masa anak-anak. Kita melihat ya, orang jompo itu ya seperti keadaannya, kembali keadaannya semula ketika masih anak-anak. Kalau masih anak-anak itu kadang ya belum tahu apa-apa. Tu'iful binyah, fisiknya lemah. Sakhiful aql, akalnya lemah. Qalilul fahmi, dan sedikit pemahamannya, enggak paham-paham. Sudah tua, rentas sekali, sudah jompo, itu badannya lemah sekali. Kemudian akalnya lemah, pemahamannya kurang, ya, seperti anak-anak. Kasih tahu, enggak paham-paham. Kondisinya sama dengan kondisi anak-anak. Sudah pikun, sudah makan. Saya belum makan, padahal sudah makan. Bermain-main dengan kotorannya sendiri, menyusahkan orang lain, menyusahkan keluarga. Kalau sudah pikun itu dijaga terus. disebutkan oleh al-Imam al-Mubarak Furi dalam syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwazi, ardal al-umur arda'uhu, umur yang paling jelek. Nah, sudah, ardal umur itu orang umur yang paling jelek, kondisi yang paling jelek seseorang sesampai kepada jompo tua renta. Wa huwa halatul haram, yaitu halatul kondisi ketika sudah sampai usianya tua renta jompo. Wa dha'if an ada'il faraid, dan dia lemah di dalam menunaikan kewajiban. Dan orang-orang jompo, orang tua itu sudah lemah, sekalipun pikirannya masih bagus belum terganggu, tapi dia lemah untuk menunaikan kewajiban. Sholat sudah di rumah gak bisa lagi ke masjid, puasa gak bisa lagi puasa, sudah lemah. Banyak kewajiban-kewajiban yang dia tidak bisa tunaikan. Wa an khidmati nafsihi, dan melayani dirinya sendiri lemah. Makan dilayani semua kebutuhannya, sampai mandinya diantar ke kamar mandi, mau buang air diantar ke WC, mau pakai baju dipakaikan bajunya. Sudah tidak bisa melayani dirinya sendiri. Akhirnya apa? Ini membebani keluarganya, membebani orang lain. Tidak bisa ditinggal, harus dijaga terus. Nabi SAW berlindung dari al-haram, dikembalikan kepada umur yang paling jelek, tua jompo. Naam. Dan manusia ada, ya, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala umurnya sampai 100 lebih, sampai pikun, sampai keadaannya itu seperti anak-anak lagi. Kadang dimain-maini oleh anak-anak kecil. Dia di permainan anak-anak kecil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Hajj ayat kelima. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciptaan manusia. Inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah liyubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha' ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami tetapkan dalam rahim sampai waktu yang ditentukan 9 bulan. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami mengeluarkan kalian tifl, lahir manusia kecil. Tsumma litablughu ashuddakum, kemudian beranjak perlahan-lahan sampai dewasa. Wa minkum may yutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan di masa-masa dewasa, masa kecil diwafatkan, masa dewasa diwafatkan. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, dan di antara kalian ada yang yurad ila ardhalil umur, ada yang dikembalikan kepada umur yang ardhal, yang paling jelek, yakni al-haram, pada umur yang sangat tua panjang. Likai la ya'lama min ba'di min syai'a, supaya dia tidak mengetahui, ya, sesuatu yang dia ketahui dulunya dah hilang sebagian ingatannya. Itulah manusia, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, anak-anak lemah, kemudian untuk beranjak menjadi dewasa kuat, nanti akan kembali lagi perlahan-lahan kekuatannya pun menurun, pendengarannya menurun, penglihatannya menurun, semua menurun sampai akalnya pun menurun. Allahu alladhi khalaqakum min ba'd min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian min dha'fin, dari lemah. Tsumma ja'ala min ba'd dha'fin quwwah, kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu kuat, menjadi kuat. Dari anak-anak lemah, tergantung kepada orang tuanya, diasuh, diberi makan, kemudian beranjak menjadi dewasa, kuat, kuat bekerja. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah enam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu, Allah kemudian mengembalikan jadi lemah. Yakhluqullahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan ma yasha, apa yang Allah kehendaki, wa huwal alimul qadir. Ini Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana proses perkembangan manusia itu. Dan pada akhirnya memang manusia itu akan kembali kepada masa-masa sebagai masa-masa kecilnya, lemah semua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari al-haram ini, dari diberi umur yang sangat panjang sampai tua renta, sampai hilang akalnya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, semua kebutuhannya dilayani oleh orang lain. Fa fi arwal umur ikhtilalul aqli wal hawash, di masa tua renta itu, masa-masa jompo itu, pada seseorang yang tua jompo, ikhtilalul aqli wal hawash, itu ada gangguan pada akalnya dan panca indranya, sudah ada penurunan pada akal dan hawasinya dan panca indranya menurun. Wa dhahabud dhabti, dan sudah hilang ya dobotnya dia, cermatnya, ketelitiannya, wal fahmi, dan pemahamannya juga sudah hilang, sudah berkurang. Wa fi tashwih, wa fihi tashwihu ba'dul manzar, dan pada umur yang jompo ini ada tashwih ba'dil manzar, ya sudah ada sebagian pandangan-pandangan jelek terhadap sesuatu, memandang jelek sesuatu, manzarnya sudah pandangan yang jelek. Wa fihi, dan juga pada al-haram itu, waranta ini, al-ajzu an kathir min at-ta'at, kelemahan dari banyak melakukan ketaatan-ketaatan, sudah lemah fisiknya dari taat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak bisa puasa, sudah enggak bisa salat, salatnya tinggal ya berbaring saja, atau salatnya duduk saja, sudah enggak bisa ke masjid, enggak bisa lagi menunaikan kewajiban-kewajiban Allah yang lain, yang itu membutuhkan fisik dalam melakukannya. Wa fihi at-tasahul fi ba'dih, dan sebagian lagi. Nah, at-tasahul, ya bergampang-gampangan di dalam meninggalkan kewajiban. Nah. Ini yang terjadi pada orang yang tua renta, ya sudah jompo, umurnya sangat panjang. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang saya sebutkan tadi. Naam. Khanifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW berlindung dari a'udzubika minal bukhli. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bukhli, dari bakhil, dari pelit. Dari pelit. Apa itu al-bakhil? Al-bakhil itu adalah manu min infaqil huquq al-maliyah alaihi kazakah wa diyafah. Dia seorang menahan memberikan infak, membelanjakan hartanya, ditahan, hartanya banyak, hartanya ada, tapi dia tidak mau menginfakkan, dia tidak mau membelanjakan yang menjadi hak-haknya al-mal, seperti zakat atau adiyafah. Zakat, tidak mau mengeluarkan zakatnya padahal ada haknya al-mal untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya dikeluarkan zakatnya. Demikian juga diantaranya adalah termasuk dalam hak-haknya al-mal tersebut, yaitu diberikan kepada tamu, dijamu tamu. Kalau ada tamu datang, ya kita, nah, tuan rumah, ya, menjamu, wajib untuk menjamunya. Bukan selama 3 hari. Tamu yang datang dari jauh, dari safar, datang ke kita, menginap, harus dijamu. Sampai 3 hari, kewajiban tuan rumah. Sisanya itu kalau dia mau menjamu lagi ya mustahab. Dan ini karena bakhilnya dia tidak mau menginfakkan, membelanjakan hartanya sekalipun itu padahal yang berkaitan dengan haknya mal dikeluarkan seperti zakat atau pada pertamuan dia apa. Demikian juga al-infak ala man ya'ul. Bakhil menahan hartanya, tidak mau belanjakan hartanya sekalipun terhadap orang-orang yang di bawah tanggungannya. Orang pelit, terkadang orang-orang yang dia wajib untuk dia nafkahi, itu dia bakhil. Dan bakhil ini bukan hanya dalam masalah harta, ya. Bakhil itu mencakup segala hal. Bukan hanya bakhil itu dalam harta. Tapi ada juga bakhil dalam masalah yang lain. Masalah ilmu. Ada orang bakhil. Ini juga tidak bagus. Bakhil adalah sifat yang tercela. Bakhil terhadap ilmu. Enggak mau ngasih tahu. Kalau dia punya ilmu, enggak mau sampaikan ke orang lain. Pokoknya saya harus yang tahu ilmu ini. Pak ilmu din, ilmu syar ini kita harus sampaikan kepada yang lain. Ketika kita mengetahui, dikoleksi untuk dirinya sendiri. Mau dipinjam kitabnya aja enggak mau. Pinjam kitabnya, pinjam catatannya, enggak mau nih, bakhil fil ilm. Ada bakhil fil qaul, juga bakhil. Maksudnya enggak mau salam. Temu orang enggak mau salam, disalami orang enggak mau jawab. Yang bakhil dalam radus salam, bakhil dalam menjawab salam. Ada juga bakhil ketika disebutkan namanya Rasulullah SAW tidak mau bersolawat. Ini bakhil. Orang yang disebutkan nama Nabi SAW di sisinya, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Talib, al-bakhil man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang disebutkan orang bakhil itu orang yang disebutkan namaku di sisinya wa lam yusalli alayya, dan dia tidak bersolawat kepadaku. Bakhil. Dan bakhil itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ini derajat. Dan derajat yang paling tingginya bakhil, asyad darajat al-bukhl, derajat yang paling tinggi sudah bakhil itu, disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah, asyad darajat al-bukhl, pelit, kikir, yang paling tinggi, yang paling berat tingkatannya adalah seseorang itu bakhil terhadap dirinya sendiri. Ada orang bakhil kepada keluarganya, kepada dirinya enggak, tapi kepada orang lain dia bakhil. Ada orang kepada keluarganya enggak bakhil, tapi kepada orang lain bakhil dia. Ada yang bakhil kepada tertentu saja. Ada yang bakhil kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang paling tinggi. Sudah pelitnya luar biasa. Terhadap dirinya sendiri saja dia pelit. Asyadu darajatil bukhl, ayya bukhal insan ala nafsihi. Derajat yang paling berat pelit itu adalah seseorang bakhil terhadap dirinya sendiri. Ayabkhal insan ala nafsihi mal hajah. Padahal dia butuh. Dia butuh. Fakam min bakhilin yumsikul mal. Berapa banyak orang yang bakhil, dia menahan hartanya. Wa yamrud fala yatadawa. Dia sakit tapi tidak berobat. Berobat, obatnya mahal, 100 ribu. Mau dia beli obat. Sampai sakit kerasa saja tidak mau. Beli obat, obat seberapa? 20 ribu. Ini sudah tingkatan bakhilnya luar biasa sudah. Sampai kepada dirinya sendiri saja dia bakhil. Sampai disebutkan oleh beliau ini, begitu bakhilnya sampai terhadap dirinya sendiri saja. Dia sakit, tidak mau berobat. Bukan tidak punya uang, uangnya banyak. Cuma sayang, berkurang harta saya. Saya ke dokter, bayar uangnya saja, konsultasi sekian. Nanti obatnya sekian. Wa yastahi syahwatahu, dan kadang pengin memenuhi syahwatnya, keinginannya, kesenangannya, tapi dia tahan. Mau pengin makan yang enak, tapi karena bahannya tadi mahal. Emang enak makanan ini, ayam bakar enak tapi mahal. berapa 25 ribu, uang saya keluar lagi, nggak jadi lagi, nggak jadi beli, nggak jadi makan, padahal pengen. Fayamnahu minnal bukhl, maka menghalangi semua itu. Ya. Dan demikian ini adalah bakhilnya, ya. Karena pelitnya, karena kikirnya. Ini orang yang pelit, dia akan menyusahkan diri sendiri. Apa yang dia berikan kepada orang lain itu dianggap kerugian. Apa yang dia tahan dari hartanya dianggap itulah kemuliaan. Itulah orang bakhil. Setiap dia infakkan, keluarkan hartanya, ngasih orang, rugi saya, rugi saya. Tidak ada keinginan atau niat uang yang dia keluarkan itu infak sedekah billah sebagai amalan tabungan saya di akhirat, saya berinfak. Enggak berpikiran seperti itu orang-orang bakhil. Kalaupun dia mengeluarkan hartanya karena orang sumber infak, tinggal saya ini belum. Nah, sudah keluarkan. Tapi ya tidak ikhlas, bukan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Sampai di rumah dia nyesal. Keluar lagi saya uang tadi. Saya enggak mau ngasih sebenarnya, cuma enggak enak. Ini orang bukhil. Maka ketika ditanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau ditanya tentang al-bukhl, tentang pelit. Su'ila Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib anil bukhl. Beliau mengatakan huwa ay yara ar-rajul ma yunfikuhu talafan وَمَا يُمْسِكْهُ شَرَفًا. Seseorang laki-laki yang memandang apa yang dia infakkan, apa yang dia belanjakan itu talafan, itu kerugian. وَمَا يُمْسِكْهُ شَرَفًا, dan apa yang dia tahan itulah kemuliaan. Merasa mulia kalau hartanya itu enggak keluar, tambah banyak. Uang rekening tak berkurang, bertambah. Itu kemuliaan. Tapi kalau dia infakkan 1 juta, 2 juta keluar, nah di kerugian, rugi lagi, berkurang lagi harta saya. Nah, ini al-bukhl, kata beliau. Disebutkan oleh al-imam al-Bihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadal qadar, subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafidhakumullah.